majlis yang kedua dari majlis fikih, namun ya majlis yang pertama ya dari pembahasan langsung ke ya sulbul kitab, ya ke matan Abi Suja' ya, atau matan Ghayatu al-Ikhtisar. Ya Allah, saya tidak akan berpanjang membahas ya biografi beliau atau ya syarahnya yang banyak. Ya matan ini ya beliau di antara ulama ya sekitar abad ke 6 Hijriyah, ya seorang qadhi. Ya qadhi, nama beliau Al-Qadhi Abu Suja' Ahmad Ibn Hussein Ahmad Ibn Ahmad Al-Asfahani, yang beliau membuat matan ini ya untuk penuntut ilmu pemula dalam fikih Syafi'i, ya agar bisa dihafal. Ya sebagaimana beliau katakan dalam mukaddimahnya, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ya, segala puji Allah ya Rabb al-alamin, ya alam semesta, ya al-alam kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Ya, kemudian beliau bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Ya alihi di situ ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama aqaribuhu min bani al-Muttalib wa bani wa bani Hashim. Ya, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan atas mereka sedekah dan zakat. Ya, bani Muttalib dan bani Hashim. Yang mana ali yang pertama ya kullu muslimin muttabi'in. Ya kullu muslimin muttabi'in lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi ajma'in, dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Abu Suja' Ahmad ibn Hussein ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'du al-asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Ya, beliau sebutkan ya alasan kenapa beliau membuat matan ini. Ya, ba'du al-asdiqai, ya beberapa temanku, ya hafizahumullahu ta'ala, yang memintaku an a'mala mukhtasaran, untuk membuat mukhtasar. Ya, mukhtasar ya kitab ya qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ya, kitab yang ringkas lafaznya ya, namun maknanya banyak. Maknanya luas, ya mencakup banyak masalah fiqhiyah. Fil fiqhi ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dalam fikih. Ya, al-fiqhu ya lughatan bima'na al-fahmu. Sebagian ulama mengatakan al-fahmu bima daqqa, ya pemahaman, tapi pemahaman yang mendetail, ya, sehingga tidak dikatakan faqih itu annas-sama'a fawqana, ya saya faqih, paham bahwa langit itu di atas, bukan, ini tidak dinamakan fiqih, ya, tapi al-fahmu bima daqqa, pemahaman permasalahan yang mendetail, ya, itu secara lughah. Adapun al-istilahan ya al-ilmu ya bil ahkami asy-syar'iyyah bi adillatiha at-tafsiliyah, ya ilmu ya, walaupun ilmu ini mencakup juga azan al-ghalib, tidak hanya sebatas ala ilmu al-yaqini, tidak, tapi fikih pun boleh dibangun di atas azanu al-ghalib, ya, dugaan kuat. Ya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i ya bi adillatiha at-tafsiliyah, ya dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang ini fikihnya di atas madhab Imam Asy-Syafi'i, yang pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan bahwa ya para imam mujtahid mutlak di antara yang masyhur ada 4, ya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Namun tidak sebatas itu, ya banyak para ulama lainnya. Namun yang madhabnya masih ya kekal hingga hari ini ya 4 mazhab, di antara mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, yang beliau yang buat kitab ini fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, kurang lebih sama ya, itu mimbab mutaradifat ya, termasuk dua kata yang maknanya ya kurang lebih sama, yakni apa, sebisa mungkin sangat ringkas, wa nihayatil ijaz ya, sangat ringkas sebisa mungkin. Ya, dan hendaknya memang seperti ini. Ya, ilmu itu mulai dari ilmu yang kecil-kecil. Ya, jangan langsung ilmu yang besar atau ilmu yang sangat mendetail. Ya. Mulai dari ilmu yang kecil yang banyak dibutuhkan, yang sangat kita butuhkan. Ya, sebagaimana asar dari Abdullah bin Abbas, kunu rabbaniyin alladhi rabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Ya, jadilah alim yang rabbani, yang bagaimana yang mengajarkan sigharil ilmi, ya, ilmu yang kecil-kecil dulu, ya, fikih yang ringkas dulu. Wah, saya mau mata Nabi Suja, ya, gak level. Jangan seperti itu, ya, mulai ilmu yang kecil terlebih dahulu, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar atau ilmu yang mendetail, ya, bertahap, ya, menuntut ilmu itu bertahap. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, ya, supaya mudah atau, ya, dekat pembelajarannya bagi muta'allim, bagi para pelajar. Ya, wa yashula 'alal mubtadi hifzuhu, ya, dan mudah dihafalkan bagi penuntut ilmu pemula, ya, mudah untuk dihafalkan. Jadi ini aslinya, ya, beliau mengarang matan ini untuk dihafal, ya, untuk dihafal, ya, jika lo bisa maka alangkah baiknya ini untuk dihafal. Ya, wa an aktsir fihi min at taqsimati wa hasril khisaf. Dan beliau diminta oleh muridnya untuk memperbanyak at taqsiman, ya, pembagian-pembagian. At taqsimat jamak dari taqsim, ya, pembagian-pembagian. Yani taqsimatul ahkam, ya, minal wajibat wal mandubat, ya, pembagian hukum-hukum secara langsung, ya, supaya langsung dipahami ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ya, ini fardu, ini mandub, ya, ini makruh atau ini haram. Wa hasril khisal, dan juga, ya, pembatasan perkara-perkaranya, ya, penjelasan hukum-hukum fikihnya dan pembatasan perkara-perkaranya, itu dari tadi, ya, al-wajibat wal mandubat, ya, al-furud al-haram wal makruhat. Fa'ajabtuhu ila dhalika taliban lithawab, ya, maka aku, ya, penuhi, ya, hal itu, yakni penuhi permintaannya, ya, al-asdiqa tersebut, taliban lithawab, ya, dalam rangka mencari pahala, ya, karena memang, ya, mengajarkan ilmu yang termasuk, ya, amalan yang besar, ya, amalan yang besar pahalanya. Ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah. Siapa yang lebih baik kaulnya daripada orang yang, ya, berdakwah menyuruh kepada Allah, wa 'amila salihah. Ya, salah satu tafsirnya itu mengajarkan ilmu, walaupun ada tafsir yang lain dari ayat tersebut. Raghiban ila Allahi ta'ala fit tawfiqi lis-shawab. Dan juga berharap kepada Allah, ya, agar diberi taufik kepada kebenaran. Ya, kita selalu, ya, hendaknya pun kita demikian, selalu mengharap, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma taufiqi illa billah. Ya, tidaklah taufik kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bi 'ibadihi latifun khabirun. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa atas apa yang Ia kehendaki. Ya, wa bi 'ibadihi latifun khabir, dan Allah Maha, ya, Maha lembut dan Maha mengetahui. Ya, khabir, ya, itu lebih dari alim. Ya, khabir, ya, mengetahui secara mendetail, ya, terhadap hamba-hambanya. Kita tidak akan terlalu berpanjang dalam muqaddimah. Ya, langsung ke, ya, pokok dari kitab ini, Kitabut Thaharah. Ya, langsung ke kitab At-Thaharah. Ya, at-thaharah secara bahasa an-nazafah, ya, bersih secara bahasa. Adapun secara syar'i, ya, fi'lu ma yustabah, fi'lu ma ya. Adapun secara istilah, ya, at-thaharah, ya, perbuatan yang setelah yang memperbolehkan, ya, fi'lu ma yushtaratu fihi at-thaharah min ghuslin wa wudhu'in wa tayammum. Ya, perbuatan yang memperbolehkan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya thaharah. Ya, seperti salat. ya, seperti sholat, yang perbuatan taharahnya ini bisa berupa wudu, mandi atau tayamum. Ya. Ini kebiasaan para ulama memulai dengan kitabu taharah. Ya. Kenapa? Karena syariat Islam itu ya, rukun Islam, pokoknya rukun Islam yang 5, ya, syahadatain. Ya, namun pembahasan syahadat itu erat kaitannya dengan akidah, sehingga tidak dimasukkan ke dalam fikih. Ya, kecuali sebagian kitab fikih yang menggabungkan dengan al-fiqhul akbar dengan al-fiqhul asghar. Ya, maka dia membawakan bahasan akidah dulu di awal. Tapi kalau fikih yang amalan syar'i awalnya salat. Ya, salat berdasarkan hadis Mu'adz, "Falyakun awwalu ma tad'um ilaih ya ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa innahum atta'u lidzalika fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 shalawat." Ya, yang kedua setelah syahadatain salat. Maka para ulama memulai dengan syarat-syarat sahnya salat. Ya, syarat-syarat sahnya salat diantaranya kitabu taharah. Ya, ini kebanyakan para ulama, madhab Syafi'i, madhab Ahmad dan lainnya. Sebagian ulama memulai dengan kitab wukutis salat, waktu salat. Ya, seperti perbuatan Imam Malik dalam muwatta'nya. Ya, intinya masih dalam cakupan syarat sahnya salat. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin. Ya, air yang diperbolehkan dengannya at-tathhir. Ya, taharah. Diperbolehkan dengannya taharah sab'u miyahin. Ada 7 air. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Ya, 7 macam air yang boleh digunakan untuk taharah. Ya, ma'us sama'i, air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, ya, ma'un nahri, an-nahr itu yajuzu dhabtan, ya, an-nahr dengan an-nahri itu pun sahih fi lughatil arabiyyah. Air sungai, wa ma'ul bi'ri, ya, air sumur, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, ya, mata ma'ul aini, mata air. Wa ma'ul thalji, ya, salju. Wa ma'ul baradi, ya, air embun. Nah, ini 7 macam air yang boleh digunakan untuk taharah. Ya, kemudian Syekh, ya, Mustafa Al-Bugha, ya, bawakan dalil-dalil, ya, sucinya air mutlak secara umum. Sucinya air mutlak. Namun masing-masing dalil ini, ya, sebagiannya menunjukkan kepada jenis, salah satu jenis dari air mutlak tersebut, air yang boleh untuk tahar. Ya, ma'us sama'i, diantara Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, dan ya Allah yang menurunkan kepada kalian minas sama', ya, dari langit, ya, air hujan, ma'an liyutahhirakum bih. Ya, air, ya, untuk membersucikan kalian, ya, untuk mensucikan kalian, menunjukkan bahwa air hujan, ya, boleh untuk bersuci. Ya, air hujan boleh untuk bersuci. Bagaimana airnya nanti lewat di genteng kemudian berwarna ini dan itu, bukan itu yang dimaksud, ya, tapi air yang hujan langsung, ya, air yang hujan langsung, bukan yang lewat genteng, di gentengnya ada berbagai macam kotoran atau najisnya. Nanti itu berubah tergantung jenisnya, bercampur dengan apa. Wa ma'ul bahri, ya, ma'us sama'i wa ma'ul bahri, air laut. Ya, air laut, ya, dibawakan juga dalilnya, ya, oleh Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullahu taala, ya, hafizahullahu taala. Wallah, kalau tidak salah beliau masih hidup, ya. Pernah beliau, ya, saya dengar kabarnya beberapa tahun lalu beliau mengisi daurah di, kalau tidak salah, di Jawa Tengah, ya. Qadarullah saya tidak bisa, ya, menghadirinya. Ya, dalilah hadis Abu Hurairah. Ya, marahu Abu Hurairah sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'. Ya, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Ya, hadisnya sahih, ya. Hadis riwayat Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, Ibnu Abi Syaibah. Ya, ini hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya, diriwayatkan juga oleh Ashabus Sunan. Ya, ya Rasulullah, kami, ya, narkabul bahra, ya, berlayar di lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kita berwudu dengannya, niscaya kita akan haus, habis airnya, ya, tidak ada yang digunakan untuk minum. Afana tawadda'u bima'il bahri? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Ya, Rasulullah SAW jawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu at-tahuru ma'uhu. Ya, suci ma'uhu, suci airnya. Ya, al-hillu maitatuhu, suci bangkainya. Ya, rawahul khamsah. Al-khamsah yang dimaksud Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadha haditsun hasanun sahih. Ya, ini dalilnya, ya, air laut secara khusus dan juga air mutlak secara umum. Ya, dengan Nabi SAW bersabda huwa tahuru ma'uhu. Airnya itu suci. Ya, kenapa sahabat bertanya? Karena secara zahirnya air laut itu berbeda dengan air biasa. Ya, rasanya asin. Dan diriwayatkan oleh sebagian sahabat, ya, sebagian sahabat Nabi SAW berpendapat tidak boleh wudu dengan air laut. Ya, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As. Ya, huwa narun. Ya, air laut itu api. Ya, berbeda dengan ayat wa idzal biharu sujjirat. Ya, wa idzal biharu sujjirat. Ketika air laut dipanaskan. Ya, sebagian sahabat berpendapat tidak boleh berwudu dengan air laut. Namun yang sahih boleh. Ya, Nabi SAW yang sudah bersabda huwa tahuru ma'uhu. Ya, air laut itu boleh untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu. Ya, halal bangkainya. Aslinya ini tidak ditanyakan, ya. Ini diantara min husnil fatwa. Min husnil fatwa ta'limu ma yahtaju ilaihi thalibul ilm. Ya, di antara bagusnya berfatwa dia menambahkan ilmu yang lain yang juga dibutuhkan oleh si penanya. Ya, yang dibutuhkan oleh si penanya. Ya, saya mau berpanjang bahas hadis ini tapi ya, saya kita lebih ke fikihnya saja. Ya. Intinya ini dalil bahwa sucinya air laut. Wa ma'ul bi'ri pun ada dalilnya. Ya, hadis yang masyhur, hadis bi'ri budha'ah. Ya, hadis sumur budha'ah. Ya, hadis sumur budha'ah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya. Ya, dari hadis ya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah innaka tatawadda min bi'ri budha'ah. Ya Rasulullah, engkau berwudu dari air sumur budha'ah. Ya, sedangkan air sumur budha'ah itu yang dilemparkan kepadanya ya bekas haid. Ya, ada kalanya orang mandi junub di situ. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, in al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Ya, air itu tahur. Ya. Maka al-ma' itu ya umum, maka dibawa kepada air mutlak. Tapi yang sebab khususnya itu air sumur, yakni sumur budha'ah. Ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini sahih disahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hazm. Ya. Nabi SAW tetap berwudu padahal ya sudah dikabarkan bahwa dilemparkan kepadanya kotoran-kotoran. Ya, nanti ini pembahasannya bahwa air yang sudah sangat banyak, maka walaupun dilemparkan najis atau digunakan untuk toharah, mengangkat hadas, baik besar maupun kecil, maka itu tetap suci, selama tidak berubah. Ya, selama airnya tidak berubah. Wa ma'u salji wal barad, air ya salju dan juga air embun, yaitu pun ada dalil khususnya sebagaimana dalam ya hadis yang masyhur, hadis doa istiftah, Allahumma ghsilni ya min khotayaya bil ma'i wasalji wal baradi. Ya Allah, ya sucikanku dari khotaya, dosa-dosaku, bil ma'i wasalji wal baradi. Ya, Nabi SAW gabungkan as-salj dengan al-barad setelah al-ma. Al-ma mutlak yang itu tahir mutahhir, ya, suci lagi mensucikan, menunjukkan bahwa hukum as-salju dengan al-barad pun demikian, yakni suci lagi mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian ya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala membagi jenis air. Ya, Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Ya, tahirun, mutahhirun ghairu makruhin. Ya, suci, mensucikan. Loh, apa bedanya suci? Apa bedanya tahirun dengan mutahhir? Tahirun ay tahirun fi dzatihi. Suci secara zatnya, yakni pada bahannya sendiri, dirinya sendiri. Adapun mutahhirun, mutahhirun li ghairihi. Mensucikan yang lain. Yakni benda yang lain terkena najis bisa disucikan. Orang yang memiliki hadas ya bisa diangkat hadasnya dengan air tersebut, ya. Itu bedanya tahir dengan mutahhir. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang tidak makruh. Ya, wa huwal ma'ul mutlaq. Ya, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Ya. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bimaqalatahu min at-tahirah. Ya, ada jenis 4, ya. Suci lagi mensucikan tidak makruh, yaitu air mutlak. Ya, suci mensucikan makruh. Ya. Apakah dia suci? Suci. Mensucikan? Mensucikan. Tapi boleh atau tidak makruh? Walaupun nanti makruhnya ada pembahasan, apakah itu syar'i atau irsyadi? Yaitu air musyammas. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita baca matanya dulu. Mutahhirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirah. Dan suci namun tidak mensucikan, tidak mensucikan untuk yang lainnya. Yaitu ma'ul musta'mal, ya, air musta'mal dan air al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirah. Air yang berubah karena bercampur zat-zat yang tahir. Ya, air yang berubah karena bercampur zat-zat yang tahir. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Ya, dan air yang najis. Ya, maka ini 4 jenis. Tahirun mutahhirun makruh, ghairu makruh. Tahirun mutahhirun makruhun. Ya, tahirun ghairu mutahhirin. Ya, dan ma'un najisun. Ya. 4 jenis dalam madzhab Syafi'i. Adapun yang pertama, ya tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ya, air yang suci lagi mensucikan tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq. Ya, air mutlaq. Ya, apa itu air mutlaq? Ya, sebagian ulama, ya ulama khilaf tentang ya definisinya, intinya kurang lebih sama. Ya, al-ma'ul baqi 'ala wasfi khilqatihi. Air yang sesuai dengan asal penciptaannya. Sesuai dengan asal penciptaannya. Air hujan sesuai asal penciptaannya. Loh, bagaimana kalau airnya, air hujan tidak sesuai dengan asal penciptaannya? Ya, seperti Jepang ketika dibom Nagasaki dan Hiroshima, ya, dibom atom, itu hujannya hitam. Ya, hujan, tapi hitam. Ya. Ini bagaimana? Tahir, mutahhir tidak? Tidak, karena dia tidak sesuai laisa ala asli khilqatihi. Tidak sesuai asal penciptaannya, karena dia masih ada serpihan-serpihan ya asap dan partikel bomnya di awan dan bercampur dengan awan ketika kondensasi sehingga hujannya pun berwarna. Ya. Sebagai lama ma'un mutlaq ya ma'sumiya ma'an, yang dinamakan air saja. Yang dinamakan air titik, maka itu air mutlak. Ya. Kalau sudah ada embel-embelnya, ya seperti air kopi, ya air teh, ya maka itu bukan air mutlak. Loh, bagaimana itu air hujan? Nah, ini ulama ada definisi yang lain yang menjaga dari embel-embel ini. Ini embel-embel yang tidak menghilangkan dari sifat aslinya. Air hujan, mata air, air sungai, air laut, intinya itu sesuai asal-usul. Ya, penciptaan air Allah sudah ciptakan demikian. Ya, maka itu air mutlak. Dan kemudian ya Syekh Mustafa Al-Bugha ya bawakan dalil ya tentang suci air mutlak dan bisa untuk mensucikan. Ya. Di antara hadis yang sahih ya, ini terkenal dengan hadis A'rabi. Ya, hadis A'rabi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah, qama A'rabiyyun fabala fil masjid. Ada orang Arab Badui, ya kemudian pipis di masjid. Ya, sebagian riwayat, fabala fi ta'ifatil masjid, pipis di pojok masjid. Ya, faqama ilaihin nasu liyaqa'u bihi. Ya, lalu sahabat hampir saja berdiri mau ya, mencegahnya. Ya, faqala Nabi SAW, da'uhu. Ya, biarkan saja. Ya, sampai selesai pipisnya. Wa hariqu ala baulihi sajla min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ya, biarkan saja. Kemudian Nabi SAW perintahkan tuangkan di atas ya bekas pipisnya seember air. Ya, seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, tidak diutus untuk mempersulit. Ya. Beda dengan slogan sebagian orang Indonesia. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan. Ya. Syariat Islam itu mempermudah. Ya, Nabi SAW tidaklah diberi pilihan kecuali pilih yang ya, paling mudah, malam yakun ithman, selama itu bukan dosa. Ya, wajul istilahnya bahwa ya airnya suci. Ya, wa mutahhir, bisa untuk mensucikan, yakni mensucikan dari najis. Ya, bisa mensucikan dari najis, yaitu pipisnya si orang Arab Badri tersebut. Ya. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Dan ini air mutlak. Ya, dan dalil-dalil yang awal yang sudah kita sebutkan tentang jenis-jenis air itu semuanya pun suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Karena pertanyaannya seperti air laut. Sahabat untuk berwudu, ya, untuk mengangkat hadas. Ya, ini untuk menghilangkan najis. Ya. Maka itu, ya, semua air tersebut yang sudah disebutkan dalil-dalilnya itu adalah ya air yang suci lagi mensucikan. Ya, kemudian jenis yang kedua, watahirun mutahhirun makruh. Ya, air yang suci mensucikan. Ya, suci pada zatnya sendiri mensucikan untuk yang lain, bisa untuk mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air musyammas. Nah, ini perlu yang pembahasan cukup pelik di sini. Ya, air musyammas. Air musyammas ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bulla ya hafizallahu taala, al-musakhkhal fi ina'in min ma'din bihari syamsi, yaitu air yang dihangatkan, dipanaskan pada bejana logam ya, bejana logam dengan panas matahari. Ya, wa karahatu lima qila min annahu yusabbibu marad al-barasi aw yaziduhu. Ya, wa la yakunu makruhan illa idza istu'mila fil badani wa kana fi qutrin harrin kal hijaz. Ya, dan makruhnya kenapa? Karena itu bisa menyebabkan baras. Ya, bisa menyebabkan penyakit kulit, ya. Belang. Ya, penyakit kulit. Aw yazidu, atau memperparah ya penyakit ya belang tersebut. Dan tidaklah makruh kecuali jika digunakan di badan, ya, untuk wudu atau untuk mandi, dan ini ada di negara yang sangat panas, iklim gurun lebih tepatnya. Ya, kutrin har itu yang dimaksud iklim gurun. Ya, seperti Hijaz. Ya, ini syarat ma'ul musyammas dalam madhab Syafi'i. Yani wadahnya ina'un ma'din. Wadahnya dari bejana logam. Ya, seperti kalhadid wan nuhas, besi, tembaga. Ya, kenapa? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, karena kalau di bejana yang logam itu nanti dia ada seperti serpihan-serpihan logamnya yang ikut larut bersama air. Ya. Beda dengan bejana emas dan perak. Kalau bejana emas dan perak tidak, tapi bejana emas dan perak itu haram. Ya, haram untuk digunakan. Maka syaratnya dua. Pertama, bejananya itu bejana logam. Kedua, di negara yang iklimnya sangat panas. Ya, ini iklim gurun. Yang dimaksud itu iklim gurun, ya, seperti Hijaz, intinya iklim gurun. Ya. Di Saudi sana itu kalau musim panas itu bisa di atas 50 derajat, ya, di atas 50 derajat. Wudu sebentar berapa detik kering. Ya. Maka air yang seperti itu dipanaskan seperti itu, ya itu yang bisa jadi sangat panas, ya, dan itu tidak bagus. Ya, ma'ul musyammas, ya, ini madzhab Imam Syafi'i bersendirian dalam hal ini, yakni bahwa ma'ul musyammas itu makruh, ya, sehingga permasalahan ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam mufradat al-Imam Syafi'i. Mufradat itu bukan bahasa Arab. Mufradat yakni alladhi tafarrada bihi asy-Syafi'i min sa'iri al-fuqaha, permasalahan yang Imam Syafi'i bersendirian dari para fuqaha yang lainnya. Di antara permasalahan ini, ma'u musyammas. Hanya Imam Syafi'i saja yang menganggapnya makruh. Ya, Imam Syafi'i, ya, beliau katakan, ya, sebagaimana Imam Syafi'i katakan dalam al-Ruh, la akrahul ma'al musyammas illa min jihati at-tib. Tidaklah aku benci air musyammas kecuali dari sisi kesehatan, sisi kedokteran. Ya, di sini ada syarat bahwa beliau tidak sukanya sisi kedokteran. Sehingga hukum asalnya itu mubah, namun ini kalau mubah tergantung manfaat atau mudarat. Sesuatu yang manfaat maka itu baik, ya, bahkan bisa jadi berpahala kalau jadi sarana ibadah, ya, seperti ini mikrofon. Ya. Ada kalanya mudarat, mudarat itu ditakar lagi. Kalau yang mudarat yang membinasakan maka itu haram. Kalau mudaratnya tidak terlalu membinasakan maka itu makruh. Ini yang dimaksud min jihati tibb, ya, dari sisi kedokteran. Dan juga Imam Syafi'i riwayatkan athar dari Umar, ya, akhbarana Ibrahim ibn Muhammad an Sadaqah ibn Abdullah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah. Ya, sanadnya dari Ibrahim bin Muhammad, dari Sadaqah bin Abdullah, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Umar, anna Umar kana yakrahu al-ittisala bil ma'il musyammas. Umar, ya, tidak suka atau benci mandi dengan air musyammas. Wa qala innahu yurithul baras. Ya, dan Umar berkata bahwasanya hal tersebut itu, ya, menyebabkan al-baras, ya, menyebabkan kulit belang. Ya, namun riwayat ini, ya, itu diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, di antaranya rawi Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Ya, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, ya, para ulama ittafaqu ala tad'ifihi. Para ulama sepakat akan kedhaifannya. Ya, qala Imam Ahmad bin Hanbal kana qadariyan mu'taziliyan jahmiyan kullu bala'in fihi. Ya, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya itu adalah mu'tazili jahmi. Ya, seluruh bala itu ada pada dirinya. Qala Yahya al-Qattan kadzdzaban. Beliau itu kadzdzab. Ya, sa'altu Malikan akana thiqah? Qala la. Ya, wala thiqata fi dinihi. Ya, bahkan tidak ada kethiqahan dalam agamanya. Ya, qala al-Bukhari Jahmiyun tarakahu Ibnu Mubarak wan Nasi wa lam yuwaththiqhu illa Syafi'i. Ya, Imam Bukhari berkata bahwasanya, ya, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini, ya, Jahmi, dia ditinggalkan oleh Abdullah bin Mubarak dan seluruh manusia ulama hadis, tidak ada yang menfiqahkannya kecuali Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini dalam masail Imam Ahmad. Ya. Sehingga apa? Ibrahim bin Muhammad bin Yahya ini memang, ya, disepakati kedhaifannya kecuali Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i yang menfiqahkan, ya, beliau. Namun, ya, khilaf lagi ulama Syafi'iyah, apakah makruhnya ini makruh syar'i atau makruh irsyadi? Ya, makruh syar'i yakni hukum syar'i. Yakni jika ditinggalkan berpahala, ya. Jika dilakukan tidak mengapa. Ya, atau dia makruhnya irsyadi, yakni bagusnya jangan pakai saja. Kenapa? Karena enggak bagus untuk kesehatan. Tapi tidak ada pahala ketika ditinggalkan. Ya, yang dirujukkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa makruhnya ini makruh irsyadi. Ya, ini apa? Bagusnya tidak dipakai, bukan makruh syar'i. Ya, yang diinginkan itu bukan makruh syar'i, dan ini Imam Ghazali, ya, ambil dari zahir perkataan Imam Syafi'i sendiri. Ini apa? Karena Imam Syafi'i katakan wala akrahul ma'al musyammas illa min jihati at-tib. Ya, tidaklah aku benci kecuali dari sisi kedokteran. Ya, dari sisi kedokteran. Ya, adapun asar dari Umar pun, ya, itu tidak sahih, bahkan sepakati oleh para ulama bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya itu, ya, bahkan sebagian ulama menilainya sebagai kadzdzab. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Taqiyuddin Al-Hisni juga meriwayatkan, ya, membawakan hadis-hadis yang lain, ya, hadis dari Aisyah, ya, tentang hal tersebut. Ya, namun itu pun, ya, masing-masing hadisnya, ya, ada kelemahan. Ya, masing-masing hadisnya ada kelemahan, bahkan sebagiannya, ya, ada yang pemalsu hadis, ya, ada yang pemalsu hadis. Ya, Allah alam, ya, ini diantara mazhab yang Imam Syafi'i bersendirian dalam hal ini, ya, al-ma'ul musyammas. Dan lagi secara hakikatnya di Indonesia itu tidak ada, ya. Indonesia itu tidak termasuk. Ya. Kenapa? Karena cacat dari segi syarat kedua. Ya. fi qutrin har, ya, di negeri yang panas, yakni negeri iklim gurun. Indonesia tidak panas. Usai kepanasan, bukan ini yang dimaksud, ya. Bukan, ya, ini masih mu'tadil. Indonesia itu masih mu'tadil. Bukan negeri yang sangat dingin, bukan negeri yang sangat panas, ya. Kalau iklim tropis itu masih pertengahan. Kemudian wathahirun wathahirun ghair mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'man. Ya, jenis air yang ketiga tahir namun ghairu mutahhir. Ya, namun tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'man. Ya, yaitu air musta'mal. Ya, musta'mal isim maf'ul. Ya, alladhi ustu'mila. Ya, digunakan. Digunakan untuk apa? Ya, air musta'mal, al-musta'mal fi raf'il hadathi au izalatin najasati. Ya, idza lam yataghayyar wala zada waznuhu. Air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya, dan tidak berubah. Ya, karena kalau berubah nanti mutanajis. Kalau dia untuk menghilangkan najis. Ya, kalau sudah berubah nanti imma dia mutanajis, imma dia nanti mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat. Kalau kena badan dan tercampur hal-hal yang suci. Ya, tapi kalau ma'ul musta'mal, dia digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis namun tidak berubah. Ya, namun tidak berubah dan tidak bertambah beratnya, ya, atau ukurannya. Ya, ini ma'ul musta'mal. Ya, kemudian Syekh Mustafa Al-Bugha bawakan, ya, dua dalil yang menunjukkan air musta'mal hakikatnya suci. Ya, di dalil yang lain air musta'mal itu namun hakikatnya tidak mensucikan walaupun dia suci. Ya, kalau terkena air musta'mal bukan berarti wah kita cuci badannya, ya, najis, tidak. Ya, dia suci namun tidak mensucikan. Ya, beliau sebutkan dalilu kaunihi tahiran, ya, marahu Bukhari wa Muslimin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, hadis muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah. Ya, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku, aku sedang sakit. Ya, aku sedang sakit, ya, tidak sadar. Fatawadda fa sabba alayya min wudhu'ihi. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menuangkan kepadaku min wudhu'ihi. Ya, dari air wudunya. Ya, dari air wudunya. Ya. Seandainya saja air bekas wudunya Nabi SAW itu, ya, tidak suci, mustahil Nabi SAW tuangkan ke Jabir. Ya, mustahil dituangkan ke Jabir. Ya, ini dalil bahwasanya air musta'mal itu tetap suci. Ya. Allah Allah, mungkin mau azan dulu. Thank you. Lanjutin berapa menit? Lanjutin berapa menit kita? Lanjutin berapa menit? Nah, kita lanjutkan sedikit. Ya, Ma'ul Musta'mal, yes. Beliau Syekh Mustafa Al-Bukhari rahimahullah taala, dia bawakan dalilnya. Ya, bahwasanya Nabi SAW menuangkan bekas wudunya ke Jabir. Ya, seandainya itu tidak suci, maka mustahil Nabi SAW tuangkan ya air yang tidak suci kepada Jabir. Ya, wadalil kaunihi ghayra mutahhirin. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya air mustamal itu ghayru mutahhir, ya, tidak mensucikan. Marahu Muslimun wa ghayru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. Ya, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam. وَهُوَ جُنُبٌ. Ya, sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, jangan mandi dalam keadaan junub di air yang diam. فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلْ. Ya Abu Hurairah, kalau gitu gimana? Ya, ini gimana kalau kita mau ngambil di air yang diam, mau mandi untuk junub? Ya. قَالُوا يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. Ya, maka dia mengambilnya sedikit-sedikit, jangan nyemplung. Ya, jangan mencuburkan dirinya ke air yang diam. Ya. Afala al-hadithu anna al-ittisala fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyyatihi. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi di air tersebut, ya, lebih tepatnya di air yang diam dan kurang dari 2 qullah. Itu yang diinginkan sebenarnya. Ya, di air yang diam dan itu kurang dari 2 qullah. Ya, mengeluarkannya jadi kesuciannya. Ya, yakni tidak tahur lagi. Ya, tidak mensucikan lagi. Wa illa lam yanha anhu. Ya, kalau tidak maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan larang dari hal tersebut. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil. Ya, namun larangan ini yang dimaksud adalah dari air yang sedikit. Loh, dari mana kan air ini enggak ada fil ma'id da'im. Dari air yang diam. Ya, zahirnya alif lamnya itu lil istidrak, umum. Air banyak maupun diam. Ya, dalam madzhab Syafi'i dikhususkan nanti dengan hadis qullatain. Ya, dengan hadis qullatain. Ini dimaksud dalam hadis ini adalah ya yang airnya diam dan sedikit. Ya, airnya diam dan sedikit. Wa hukmul wudhu'i fi hadha hukmul ghusli. Ya, sama saja hukum wudhu maupun hukum mandinya. Ya, di hadis larangannya hanya mandi. Ya, tapi juga mencakup wudhu. Kenapa? Karena sama-sama taharah. Ya, sama-sama taharah untuk mengangkat hadas. Li'anna al-ma'na fihima wahidun wa huwa raf'ul hadas. Ya, karena makna pada keduanya, yakni pada mandi dan wudu sama, yakni sama-sama untuk mengangkat hadas. Ya. Ini tentang ma'ul musta'mal, ya. Adapun hadis ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dalam syarah sahih Muslim bahwa ya, mazhab Syafi'i dan mazhab para ulama lainnya yang makruh mandi di air yang diam. Ya, di air yang diam itu makruh, baik airnya sedikit maupun airnya banyak. Ya. Namun kalau airnya banyak, ya, batasan banyak dan sedikitnya bagaimana? 2 qullah. ya, batasannya dua kullah, lebih dari dua kullah, ya dua kullah atau lebih, maka itu air yang banyak. Maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ya ini dalam artian kalau mandi atau wudu di situ airnya tidak jadi air musta'mal. Ini yang saya maksud. Ya ini tidak jadi air musta'mal. Bahkan Imam Nawawi jelaskan walau jamaah, walau takarrarat. Ya, walaupun mandinya orang banyak dan walaupun berkali-kali seperti itu. Ya, berkali-kali seperti itu. Tetapi itu tidak dihukumi sebagai air musta'mal. Kalau airnya banyak, ukuran banyaknya 2 kullah ke atas, ya. Adapun hukum air musta'mal bagaimana kalau sedikit airnya? Ya, berlaku hukum air musta'mal kalau airnya sedikit, yaitu di bawah 2 kullah, ya. 2 kullah min kilali hajar. Ya. Wa huwa 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah, kata Imam Abu Suja. Ulama sekarang mengkira-kira Syekh Mustafa Al-Bugha 190 liter. Tapi di kitab yang lain seperti di ta'liqnya Umdatus Salik bahwa itu sekitar 216 liter. Kurang lebih sekitar ini. Ulama khilaf tentang ukurannya, apakah itu kalau kotak 50 cm atau 60 cm. Nanti kalau ukuran kotaknya kubus 58 cm maka kembali ke 190 liter. Tapi kalau ukuran kotaknya yang dimaksud adalah 60 cm, ya ini khilaf dalam ukuran hasta sebenarnya. Ya, khilaf ulama kontemporer dalam ukuran hasta yang dimaksud oleh ulama terdahulu. Ya, khilafnya kembali ke situ. Sebagian ulama memperinci 58 cm, sebagian ulama memukulnya menggenapkan jadi 60 cm. Ya. Jadi kurang lebih antara itu, antara 190 liter hingga 216 liter. Itu dua kullah. Di bawah itu maka berlaku hukum air musta'mal. Ya, kalau dia dipakai untuk berwudu atau dia untuk mandi dengan cara mencelupkan dirinya, ya, mencelupkan dirinya di situ. Walaupun air musta'mal ini, ya, sebagian kaum muslimin sulit membedakan apakah air musta'mal itu al-ma'ul mu'ad, yakni air yang digunakan untuk bersuci, atau ma fadula minal ma'il mu'ad, sisa air untuk bersuci, atau al-ma alladhi tasaqata min jasadi al-mutatahhir, air yang terjatuh dari orang yang bersuci. Yang diinginkan dengan air musta'mal itu yang ketiga, ya. Bukan wadah airnya, bukan saya pakai wudu kemudian sisanya air itu, bukan itu, bukan itu air musta'mal, tapi sudah dipakai untuk bersuci kemudian jatuh airnya, yang berjatuhan airnya, itu yang dimaksud, ya, dengan air musta'mal. Ya. Ini hakikatnya khilaf ulama tentang hukum air musta'mal. Tapi ya saya sudah niatkan dari awal, insya Allah saya tidak terlalu banyak bahas khilaf. Ya, kenapa? Ya, karena dulu saya pernah buka juga majlis mata Nabi Suja, saya gabungkan dengan khilaf ulama. Ya. Itu bodohnya saya juga dulu. Saya gabungkan dengan khilaf ulama yang ada di Bidatul Mujtahid dan kitab lainnya, ya, majlisnya bubar. Ya, kita fokuskan ya madzhab Syafi'i dengan dalilnya. Ya, kecuali kalau ya sangat mendesak, ya, dalil ulama lain atau bahkan jumhur ulama atau Imam Syafi'i tafarruq di situ, ya, maka itu baru kita sebutkan khilaf. Ya. Wallahu a'lam, ini mungkin ya, sudah siap-siap untuk sholat Isya. Apa pertanyaan apa gimana? Santai. Apa sih tentang bab ini ya? Ah, iya kalau mau lain mungkin badai saja. Kalau merang, berapa volumenya? Besar, ya, itu jelas besar. Ya, kalau sudah besar maka itu tidak berlaku hukum air musta'mal. Ya. Kecuali ya, 100 anak SD berenang di situ pipis semua, berubah warnanya. Ya, maka itu bukan najis. Ya. Maka itu bukan air musta'mal karena dia sudah lebih banyak. Ya. Walaupun dia airnya diam, apalagi kalau kolam renang itu diganti biasanya. Ya, airnya diganti. Antum nyemplung ke bak? Enggak kan? Ya. Nah, ini yang saya khawatirkan. Terkadang kaum muslimin ya sulit membedakan antara air yang di wadah, air yang sisa untuk thaharah dengan air musta'mal, ya. Maka yang di wadah itu yang kita ambil tidak termasuk musta'mal. Kenapa? Karena dalil Imam Syafi'i sendiri hadis Abu Hurairah kasih jalannya bagaimana? Yatanawaluhu tanawulan. Ambil saja. Maka yang diambil bekas dari ambilan air di wadah itu tidak berlaku hukum air musta'mal, ya. Dan juga hadis yang banyak Nabi SAW, ya, beberapa hadis mandi dari bekas ya Maimunah, ya. Dan Nabi SAW ada kalanya mandi bersama Aisyah. Ya, hadis-hadisnya juga diriwayatkan Imam Syafi'i, ya, dalam Al-Ummi juga maupun di Musnad Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i pakai hadis itu. Jadi bukan itu yang dimaksud musta'mal, ya, yang di air di wadahnya. Kecuali kalau antum nyemplung di bak. Ya. Jadi yang dimaksud air jatuh itu musta'mal itu. Iya. Ya, makanya Imam Nawawi jelaskan bahwa bagaimana terhitung musta'mal idzan fasada an jasadil mutatahhir. Kalau sudah berpisah dari jasad orang yang bersuci. Dalam artian, ya, kalau orang masuk ke kolam, ya. Kemudian dia masih di baru kakinya duluan yang masuk, apakah airnya jadi musta'mal, ya, dan tidak bisa digunakan untuk mensucikan setengah badan atasnya atau masih bisa? Dibahas oleh Imam Nawawi masih bisa, ya. Tidak langsung musta'mal. Kenapa? Karena terhitung musta'mal idzan fasala. Kalau sudah berpisah ya jasad dengan airnya, ya, baru itu terjadi ya, dinamakan air musta'mal. Wallahu a'lam, ya, kita cukup sekian. Ya, siap-siap untuk salat Isya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.